وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-175 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim, bacakanlah kepada mereka, kepada kaummu wahai Rasul, kisahkan kepada mereka kisah ini. Siapa ini, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahu ayatina fansalakha minha, yang kami telah berikan kepadanya hujjah-hujjah kami, dalil-dalil kami, dia telah mempelajarinya, mengetahuinya, kemudian dia mengkufurinya, dia membuangnya, dia meninggalkannya, maka dia pun fatbahu syaitan, dia diikuti oleh syaitan, dipedaya oleh syaitan, fakana minal ghawin, maka jadilah dia orang-orang yang menyimpang. Dikatakan bahwa orang ini dulunya ada di zaman Bani Israel. Ada juga yang mengatakan lainnya, tapi banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa orang ini bernama Bal'am bin Ba'ura. Dulunya adalah pengikut Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, belajar, mengerti, paham, dan dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang luar biasa, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang setiap dia berdoa, doanya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika diutus oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam untuk berdakwah, menyampaikan risalah dari Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ke suatu kaum, maka kaum itu pun memberikannya pemberian-pemberian, bukannya dia mempengaruhi orang agar supaya mendapat petunjuk, ikut pada kebenaran, justru dia yang diseret karena harta, sehingga jadilah dia bagian dari orang-orang yang menentang. Padahal di dulunya dia sangat paham, dia tahu hujjah-hujjah, tapi dia meninggalkannya. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, maka jadilah dia orang-orang yang sesat karena menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan justru mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la rafa'nahu biha." Seandainya kami ingin, kami angkat dia, kami muliakan dia, kami istimewakan dia dengan ayat-ayat kami. Subhanallah. La rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ard, akan tetapi dia lebih cenderung kepada urusan dunia. Dan memang dunia ini sangat menggiurkan, sangat-sangat menggiurkan. Bukan kita tidak boleh untuk memanfaatkan dunia ini, silahkan. Silahkan mencari apa yang mencukupi kita untuk langgeng kita, longgar kita untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat-nikmat Allah banyak amal saleh yang bisa kita lakukan dengan sempurna. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak amal-amal saleh yang bisa sempurna. Baik. Bisa kita makan dan minum, dengannya kita bisa sehat melakukan ketaatan, dengannya kita bisa melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah haji, umrah, dengannya kita bisa jihad fisabilillah, dengannya kita bisa talabul ilm, menuntut ilmu dengan biaya-biaya tentunya. Yang dimaksud di sini akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, betul-betul dia tenggelam ke dalam urusan ini dan dia melupakan urusan akhiratnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menggambarkan dunia ini dengan gambaran hulwatun khadirah, manis dan hijau. Hijau indah untuk dipandang, manis untuk dicicipi, dinikmati. Barang siapa yang betul-betul terjerumus ke dalamnya, maka tidak akan ada kenyang-kenyangnya dia, dan tidak akan ada puas-puasnya dia. La hawla illa billah. Sebagaimana digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin la habba yakun lahu wadiyan." Seandainya anak cucu Adam ini dia memiliki satu lembah emas. Lembah ini adalah daerah yang berada di antara dua gunung besar, namanya lembah. Sepenuh lembah emas. Tidak cukup. La habba yakuna lahu wadiyan. Dia pengen dua lembah. Padahal tidak tahu mau diapakan itu sebanyak itu. Barakallahu fikum. Emas sebesar kepala sapi saja. Bingung orang untuk menghabiskannya. Barakallahu fikum. Kalau sekedar hanya untuk makan, untuk kendaraan, untuk memfasilitasi dia, untuk dia bisa hidup. Subhanallah. Apalagi ini satu lembah, pengen dua lembah. Kala prikopin dia. Barakallahu fikum. Ini sudah jelas-jelas emasnya. Dua lembah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diberi pengen lagi, sampai kata Rasulullah SAW, walayyamla'afahu inna turab wa yatubullahu ala mantab. Dan tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Yani nanti setelah dia mati baru dia sadar. Ma'agna anni maliyah halaka anni sultani. Ternyata harta benda tidak mampu memberikan kontribusi baik untuk kehidupan akhiratnya ketika tidak dimanfaatkan untuk itu. Ma agna anni maliyah, dia menyesali semuanya. La haula wa la quwwata illa billah. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawaah. Dan dia mengikuti hawa, keinginan pribadinya, mau-maunya dia. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini, famatsaluhu kamatsalil kalb. Nasallah salamat wal afiyah. Perumpamaan orang yang seperti ini sama seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukuhu yalhath. Engkau usik dia, dia tetap menjulurkan lidahnya, atau kau biarkan tetap juga dia menjulurkan lidahnya. Karena demikianlah anjing senantiasa menjulurkan lidahnya. Di dua kondisi ini. Demikian pula orang yang telah meninggalkan syariat ini, meninggalkan agamanya, tetap dia dalam kondisi kufur. Engkau mendakwainya, mengingatkannya, atau engkau membiarkannya, sama saja. Inilah sifatnya orang-orang yang sesat. Engkau nasihati dia, engkau ingatkan dia, engkau luruskan dia, tetap dia dengan kesyirikannya, tetap dengan kekufurannya, penentangannya. Engkau biarkan apalagi. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Setelah dia tahu, setelah dia paham. Oleh karena itu termasuk di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari kemunduran setelah kemajuan. Setelah kita baik, setelah kita maju, setelah kita mendapat hidayah, setelah kemudian kita balik ke belakang, mundur sama seperti sedia kala. Baik. Ini perkara hati, perlu kita doakan diri kita. Barakallahu fikum. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Di antara doa-doa para ulama kita, Allahumma tsabbitni 'alal islami was sunnah. Ya Allah, kokohkan, kuatkan aku di atas Islam dan sunnah Rasulmu. Bukan cuma sekedar bahwa kita sebagai seorang muslim, tapi kita sebagai seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak kaum muslimin tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahumma tsabbitni 'alal islami was sunnah. Ya Allah, kokohkan aku di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang masalah ini. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami dari kebenaran ini setelah engkau berikan hidayah. Baik, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah zat yang maha memberi. Baik. Maka terus menerus kita berusaha, berupaya, disertai dengan doa, agar supaya tetap kita di atas kebaikan ini, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kebaikan. Karena orang banyak yang berubah, dan begitu mudah Allah Subhanahu wa ta'ala memang merubah seseorang dari baik menjadi buruk, buruk menjadi baik, dari yang asalnya buruk menjadi baik, dan menjadi buruk ulang juga ada, tidak sedikit. Maka berdoa kita dan menjalankan asbab istiqamah, asbab teguhnya hati kita di atas al-haq ini. Setelah kita doa, disertai dengan usaha upaya, bermajlis, duduk bersahabat dengan orang-orang yang saleh, barakallahu fikum, senantiasa mendengarkan ilmu. Baik. Dan ketika ada masalah-masalah, ditanyakan kepada para ulama, kepada orang-orang yang mengetahui, dan yang lainnya dari asbab-asbab yang bisa dengannya ini, insya Allah kita istiqamah di atas al-haq. Kalau tidak demikian, maka perumpamaannya perumpamaan yang sangat buruk. Allah sendiri mengatakan sama seperti seekor anjing. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, sawaun 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kau peringati mereka atau tidak peringati mereka, tetap tidak mau beriman. Bukan berarti bahwa kita tidak perlu dakwah, tidak perlu mengingatkan, tetap mengingatkan, mendakwai, karena itu harus kita lakukan. Itu kewajiban kita. Tapi kondisi mereka seperti ini modelnya. Kalau bukan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berubah dia. Sama seperti seekor anjing. In tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Kau usik dia, tetap dia menjulurkan lidahnya, atau kau biarkan, tetap juga dia begitu. Fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Dzalika masalul qaumi alladziina kadzdzabu bi ayatina. Demikianlah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkan kisah-kisah yang seperti ini agar supaya mereka berpikir. Karena kisah-kisah itu memiliki pengaruh yang kuat. Kisah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah orang-orang yang teguh pendiriannya, memiliki pengaruh yang sangat kuat. Oleh karena itu banyak Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah para anbiya, kisah orang-orang saleh. Barakallahu fiik. Sa'a mathalul qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusuhum kanu yadzlimun. Betapa buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka menganiaya diri mereka sendiri. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusuhum yadzlimun." Kami tidak menganiaya mereka, tapi mereka sendirilah yang menganiaya diri mereka sendiri. Wallahu musta'an. Ai, wailah banyak dikisah-kisah yang dikisahkan oleh para ulama kita tentang masalah ini. Orang-orang yang dulunya diberi hidayah, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berbalik hanya karena urusan duniawiyah. Diberi uang sekian banyak, barakallahu fikum, setelah itu dia berbalik meninggalkan agamanya. Dan berapa lama dia bisa menikmati dunianya? Tidak lama, setelah itu dia mati. La hawla wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup mikrofon para pemajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.